بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Sekarang kita akan mempelajari tafsir surat berikutnya, yaitu surat At-Taghabun. Penamaan surat ini yang surat At-Taghabun dari salah satu ayatnya, itu ayat yang ke-9 yang akan datang nanti. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, yaitu salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Taghabun adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat, dan akan datang nanti penjelasannya secara lengkap pada ayat ke-9. Surat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, surat ini madaniyah, ya, tergolong surat madaniyah, berarti turun setelah hijrah Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Beliau mengatakan, wahiyah madaniyah, surat ini madaniyah, waqil, dan ada pula yang mengatakan makkiyah. Jadi ada yang berpendapat bahwa surat ini makkiyah, turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah. Jadi ada dua pendapat yang dipilih oleh, yang ditetapkan oleh Ibnu Katsir, madaniyah. Na'am wallahu a'lam. Surat ini diawali dengan tasbih dan sederetan surat-surat Al-Quran yang telah lewat. Ya, pada pelajaran kita, nah, sesuai dengan susunan Al-Quran dari depan, ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, atas sederetan surat-surat sebelumnya itu diawali dengan tasbih. Subbaha lillahi, yusabbihu lillahi. Nah, dan Ibnu Katsir mengatakan ini yang terakhir. Ya, ini akhir al-musabbihat, akhir surat-surat yang diawali dengan tasbih, yakni tasbih al-makhluqat, penjelasan tentang tasbih al-makhluqat li bari'i wa malikihi. Ya, penjelasan tentang tasbih makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bertasbih menyucikan, memuji penciptanya dan penguasanya. Naam. Dan telah dijelaskan sebagaimana tafsir surat yang telah lewat sebelumnya, bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala bertasbih, langit, bumi dan yang lainnya bertasbih menyucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak faham bagaimana cara mereka bertasbih. Nah, dalam surat Al-Isra pada ayat 44 ya. Ayat 44. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna." Bertasbih memujikan Allah Subhanahu wa taala. Tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak satu makhluk pun kecuali dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian tidak faham cara mereka bertasbih. Nah, di sini Allah berfirman pada ayat pertama surat ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih ya, menyucikan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari segala hal yang tidak pantas baginya. Ya. Dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Seperti tandingan nit ya. Segala kekurangan, segala aib, ya itu semua tidak pantas bagi keagungan, kebesaran dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Tidak ada naqs, kekurangan sama sekali, tidak ada aib, cacat. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak pantas baginya. Itu makna tasbih. Bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluk yang ada di tujuh lapis langit dan di tujuh lapis bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku walahul hamd. Takdim al-khabar al-mubtada, didahulukannya khabar atas mubtada. Di sini susunan kalimatnya ini kan mubtada khabar ya, tapi di sini khabarnya didahulukan lahu, kemudian mubtadanya diakhirkan, yaitu al-mulk li'ifadati al-hasr, sebagaimana muqarrar ya dalam ilmu nahwu, bahwa ini menunjukkan pembatasan ya, bahwa hanya milik dia, hanya miliknya, milik Allah, tidak selainnya. Al-mulk, kerajaan alam semesta ini, kekuasaan alam semesta ini. Walahul hamdu, dan hanya miliknya. Alhamdu, al ini menunjukkan ya umum ya, jadi al-mulk ini umum, seluruh kerajaan alam semesta ini. Naam, alhamdu juga bermakna umum, al menunjukkan umum, meliputi seluruh macam pujian, sanjungan. Artinya pujian yang sempurna. Segala puji. Artinya sempurna. Allah Subhanahu wa taala ya, satu-satunya yang berhak mendapat pujian secara mutlak. Ya. Pujian yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Allah zat-zatnya, dirinya dengan seluruh nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya maha sempurna, tidak ada kekurangannya. Jadi segala puji, artinya pujian yang sempurna, tidak ada kekurangannya, hanya berhak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada yang berhak dan pantas dan boleh dipuji secara mutlak dengan segala puji, pujian yang sempurna, karena selainnya mesti ada kekurangannya. Nah, walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang ala kulli syai', atas segala sesuatu qadir, maha kuasa. Ya, maha kuasa. Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, masya'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, ya, pasti terjadi dengan kemahakuasaannya. Karena dia Allah, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Maka apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Nah, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Ayat yang kedua, huwa, dia, dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dhamir ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dhamir huwa sebelumnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dhamir alha pada lahu, ya, semuanya kembali kepada lafzul jalala di awal ayat, yusabbihu lillahi, yusabbihu lillahi. Setelahnya diganti dengan dhamir lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa. Nah, di sini juga dengan dhamir huwa, huwa alladhi, yakni dia Allah Subhanahu wa taala yang khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Adalah menciptakan kalian. Menciptakan kalian sesuai kehendaknya, sesuai pilihannya. Nah, dan ini masuk dalam salah satu dari derajat takdir yang wajib kita imani, bahwa kita seluruh hamba dan seluruh amal perbuatan kita, seluruh makhluk adalah ciptaan Allah. Dengan kekuasaan Allah menciptakan seluruh makhluk, seluruh hamba dan amalan, amalan hamba itu dan seluruh makhluk Allah yang menciptakannya dengan kekuasaannya. Karena Allah Maha Kuasa, huwa ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki sesuai yang dipilihnya, dikehendakinya. Nah, apa yang Allah takdirkan, dan itu pasti, ya, akan berjalan sesuai dengan takdir, ketetapan takdir Allah SWT, apa yang Allah pilih. Nah, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Rabb engkau yang menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan dia yang memilih. Nah, yang sifatnya apa yang dikehendaki dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya masuk dalam kategori takdir. Kita tidak bisa keluar darinya. Tidak ada pilihan. Kita mesti, ya, berjalan sesuai dengan itu. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ. Nah, mereka tidak punya pilihan. Nanti surat Al-Qasas, ya. طيب. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa dalam menciptakan hamba-hambanya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menetapkan sesuai pilihannya. Siapa yang ditetapkan, dipilih oleh Allah, dijadikan kafir, dan siapa yang dijadikan mukmin, itu semua sudah ditakdirkan. Allah mengatakan, faminkum kafirun, maka berdasarkan ciptaan Allah tersebut sesuai pilihannya, yang ditakdirkannya, dikendakinya, di antara kalian ada yang ditakdirkan kafir, dan di antara kalian ada yang ditakdirkan mukmin. Ini tinjauannya, tinjauan takdir sesuai pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang jelas kita mengetahui bersama, ya, pada pembahasan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua itu telah ditetapkan. Setiap orang telah ditetapkan nasibnya. Apakah dia akan menjadi kafir atau mukmin? Apakah dia akan masuk jannah atau masuk neraka? Sudah dicatat dalam Allahul Mahfuz. Qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sanah. Semuanya telah dicatat dalam Allahul Mahfuz oleh Al-Qalam, pena yang dicipta oleh Allah SWT, dan diperintah untuk mencatat semua sebelum pencipta langit dan bumi, sejarak waktu 50 ribu tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Ya. Dan masing-masing hamba saat ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, dalam rahim ibunya, ketika setelah sempurna 120 hari, ya, ditetapkan kembali apa yang telah tertera dalam Lauhul Mahfuz. Nah, dengan diutus satu malaikat bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa sa'id am syaqi, mencatat kembali khusus untuk dia, ya, masing-masing. Nah, rezekinya, ajalnya, amalannya, dan nasibnya, apakah dia akan sa'id bil jannah, beruntung dengan surga, atau syaqi sansara dengan neraka. Itu jelas. Nah, ini wajib kita imani. Faminkum kafir wa minkum mu'min. Hanya saja kita tidak tahu, ya, ketetapan kita masing-masing. Ya, kecuali yang memang telah ditetapkan, datang berita penetapannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu perkara ghaib, bahwa dia ahlul jannah atau dia ahlul nar. Maka kita tetapkan sebagaimana yang telah ada nasnya. Adapun jika tidak, maka bisanya kita berharap. Kita berharap, berdoa, bermohon kepada Allah, dan berikhtiar. Semoga kita termasuk yang terpilih mukmin ila akhir hayat, hatta ya'tiyana al-yaqin, sampai akhir kehidupan kita, sampai datang kematian, maut menjemput. Nah, itu kita harus berharap demikian, bermohon kepada Allah SWT, berdoa dan berikhtiar, beramal sungguh-sungguh, mujahadah, berjuang sungguh-sungguh untuk itu. Bukan, jangan berupa angan-angan belaka. Laisa bi amanihikum, bukan dengan angan-angan, undang berpangku tangan, tidak ada upaya, ya, perjuangan sungguh-sungguh, perjuangan keras untuk, ya, mencari ilmu, mencari hidayah, dan memohon hidayah, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk as-sabat, istiqamah. Nah, oleh karena itu dalam as-sahih pada salah satu peristiwa ketika ada salah satu ansori yang dikuburkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri penguburan itu, dan ketika itu di area perkuburan Nabi alaihi salatu wasallam menanti selesainya penggalian kuburan, karena ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah di area perkuburan, ternyata penggalian kubur belum selesai, belum tuntas, sehingga mereka menunggu Nabi ya duduk. Nah, di area perkuburan Nabi duduk dikelilingi oleh sahabat, mereka ikut duduk. Dan di situ Nabi menyampaikan ilmu ya, bersabda kepada sahabat. Jadi itu penantian penggalian kuburan. Nah, jadi itu bukan dalil khutbah di kuburan seusai penguburan. Nah, itu tidak ada. Tidak ada contohnya sama sekali. Nah, jadi tidak ada dalam syariat khutbah ceramah ya usai penguburan. Satu-satunya hadis yang terkait ini, dan itu sebelum penguburan, karena penguburan belum tuntas, belum selesai, sambil menunggu Nabi duduk, sahabat ikut duduk, dan Nabi bukan berdiri berceramah, bukan, duduk, sahabat juga duduk, Nabi berbicara, yakni bersabda, menyampaikan ilmu, memanfaatkan kesempatan sambil menunggu, begitu. Nah, di tangan Nabi ada kayu sambil menusuk-nusuk ke tanah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, mengingatkan para sahabat radhiyallahu anhum, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu fil jannah wa fil nar." Tidak ada satu pun dari kalian kecuali telah dituliskan tempatnya, posisinya dalam jannah dan dalam neraka. Masing-masing sudah ditetapkan ini dalam jannah, ini dalam neraka. Sudah jelas. Faminkum kafir, waminkum mu'min. Hah? Para sahabat mengatakan, afala nattakilu ala kitabati a'malina. Kalau begitu, tidakkah kami bersandar saja kepada penetapan amal-amal kami yang telah dituliskan itu, telah ditakdirkan itu? Sudah, karena sudah ditetapkan, apakah berarti kemudian kami bersandar dengan itu saja, pasrah? Nah, Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu, kata Nabi, tidak begitu, bukan begitu maksudnya. I'malu, beramallah kalian, yani beramal, beramal soleh. Nah, dengan dasar iman dan ilmu, dengan dasar ikhlas dan ilmu. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka setiap orang akan dimudahkan oleh Allah amalannya sesuai dengan dia diciptakan atasnya, sesuai takdirnya masing-masing. Maka yang memang ditata termasuk ahli jannah, famuyassarun di amali ahli jannah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amal penduduk jannah. Begitu pula sebaliknya, yang memang tercatat dari ahlun nar, maka dia akan termudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk neraka. Nah, sekarang tidak ada di antara kita yang tahu, itu rahasia Allah, masalah takdir itu perkara ghaib. Apa yang tercatat dalam lauh mahfuz tentang kita masing-masing ya, dan yang kemudian dicatat pada lembaran-lembaran malaikat setiap malam Lailatul Qadar setiap tahun, dan yang dicatat saat ditiupkan ruh ke dalam jasad kita dalam rahim ibu kita masing-masing, ini tidak ada di antara kita yang tahu. Jadi artinya mau, karena tidak ada yang tahu, mau bersandar kemana, apa? Nah, kita tidak bisa memastikannya. Jadi bisa kita berharap ya, disertai dengan usaha, upaya, perjuangan sambil berdoa. Ya malu fakul muhsin lima khulqalah. Baik. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat segala amal-amal kalian. Jika Allah melihat amal-amal seluruh hamba, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang terang-terangan maupun yang dirahasiakan, ya, berarti Allah akan membalasnya. Itu makna Allah Maha melihat amal-amal kalian, artinya Allah akan membalasnya. Nah, yang beramal dengan amalan mukmin akan dibalas dengan jannah, yang beramal dengan amalan kafir akan dibalas dengan an-nar. Jadi yang penting adalah apa? Kita masing-masing telah terkait dengan syariat. Kita telah diberi, masing-masing kita dibekali dengan masyia dan ikhtiar. Telah diberi kehendak dan pilihan untuk berikhtiar. Maka kita berupaya, berikhtiar. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Dan berharap, berdoa. Nah, semoga kita termasuk yang telah ditetapkan posisinya dalam jannah. Allahumma muwaffiq. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Kita lanjut ba'da al-maghrib insyaallah. Tafadhalu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.